Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil kirim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, khususnya di keluarga besar Mira Ma'had Islam Rafi Azal Akhyar, alhamdulillah mengawali jumpa kita di subuh kali ini, Kamis 25 Safar 1413 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dirahmati, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan kita, dan mudah-mudahan aktivitas di hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan menambah keberkahan dalam sisa usia dan hidup kita insyaallah. Hari ini insyaallah kita akan mengawali kuliah perdana di kurikulum pembelajaran Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Di sini sudah tergabung kawan-kawan yang ada di Zoom ya, dan juga barangkali yang belum terhubung lewat Zoom karena mungkin ada kurang informasi sebelum yang telah kami sampaikan, nanti bisa teman-teman terkoneksikan dengan admin ya untuk selanjutnya supaya mengetahui informasi yang terkait dengan pembelajaran. Baik, untuk hari ini kita akan sampaikan kurikulum pembelajaran materi pertama yaitu akidah. Nanti Anda bisa yang terhubung lewat Zoom bisa melihat ya di sini, yang nanti bisa di-download insyaallah. Nanti ada tata tertib yang ingin kita sampaikan supaya pembelajaran kita berlangsung secara benar dan terukur, karena kita ini belajarnya saya sampaikan berbeda dengan ta'lim umum ya. Ini sudah masuk kelas, artinya ada spesifikasi yang harus kita ikuti dari aturan-aturan dan tata tertib. Untuk itu, supaya terukur dalam setiap materi pembelajaran, nanti kami buatkan kurikulum ya, supaya nanti pembelajarannya secara bertahap kemudian lebih bisa diikuti dengan baik, materinya terukur, dan ada evaluasi nanti yang bisa diikuti oleh setiap mahasantri atau peserta sehingga pemahamannya bisa diukur ya. Kurikulum pembelajaran Mira, teman-teman nanti kalau bisa melihat ini, nanti dari admin bisa zoom juga ke sini ya, atau insya Allah nanti ini kan sudah bisa di-download nanti ya via link yang masing-masing ada passwordnya di web, sehingga bisa diketahui ada tata tertib dasar yang berlaku dalam setiap pembelajaran. Materi yang pertama itu akidah ya, seperti saya sampaikan di pertemuan awal-awal, nanti ada materi seputar akidah, materi seputar fiqih ya, materi nanti seputar muamalah dan akhlak ya. Jadi ada empat pokok, yang empat pokok ini adalah dasar bagi setiap muslim yang memang harus mengetahuinya, dan bukan sekedar mengetahui tapi menguatkan simpul-simpulnya sehingga bisa ditampilkan dalam aktivitas kehidupan kita. Bagaimana kekuatan akidah itu menyemai di dalam jiwa kita sehingga nanti memberikan dorongan sinyal positif dalam perilaku kehidupan. Nah, sinyal perilaku kehidupan ini nanti akan tampak lewat ibadah ya, khususnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muamalah yang secara spesifik terkait dengan makhluk di sekitaran kita, baik dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Nanti bagaimana Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur semua itu ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ibadah kemudian muamalah, nanti ilmunya disebut dengan fiqih, kait ibadah seperti apa. Kalau ada nanti dengan sholat namanya fiqih sholat, kalau ada zakat namanya fiqih zakat ya, kalau ada umrah haji namanya fiqih umrah dan haji. Kemudian nanti ada hubungan muamalah dengan manusia, ini juga termasuk dalam ranah fiqih. Nanti kalau bisnis nanti babnya tijarah atau buyu' gitu kan. Nah, nanti kalau ada persoalan sosial nanti babnya lain lagi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, persoalan akhlak. Bagaimana kita menunaikan tiga hal tadi, baik dalam akidah, ibadah, dan muamalah, yang dihiasi dengan kemuliaan-kemuliaan sikap yang diikat oleh norma-norma tertentu ya. Bagaimana akhlak kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah misalnya ya, boleh jadi ada orang yang interaksi dengan manusia, diundang misalnya ke pernikahan ya, pakaiannya bagus, lengkap, tampilannya indah, tapi kenapa ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala yang oleh Al-Qur'an dikatakan kenakan pakaian terbaikmu Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-31 itu, hei anak cucu Adam, jika tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu, ya. Bukan yang termewah tapi yang terindah, yang terbaik gitu. Coba kita tanyakan pada diri kita, apakah setiap kita memenuhi panggilan Allah yang 5 kali dalam sehari dijanjikan untuk dipenuhi hajat kita, dikabulkan doanya, kan? Coba bandingkan ketika kita mendapat panggilan dari manusia yang boleh jadi belum tentu memenuhi aspek-aspek kebutuhan hidup kita. Nah, ini nanti domainnya ada di akhlak. Dan akhlak ini pun nanti akan terkait dengan betapa cepatnya karunia Allah diberikan pada orang berakhlak, betapa cepatnya jawaban doa itu diberikan pada orang berakhlak, betapa cepatnya bimbingan dan penyertaan kehidupan kita disertai oleh kemuliaan-kemuliaan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang berakhlak. Karena itu pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak dilepaskan dari faktor akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki satu budi pekerti yang sangat agung, sangat luar biasa. Nanti 4 pokok ini. Nah, terkait dengan pelajaran akidah, nah insyaallah nanti saya akan mengajarkan, ya. Dan nanti juga insyaallah di sesi pengajaran ini akan ada bertahap. Dan dalam tahapan-tahapan ini pula nanti insya Allah juga ada pengajar-pengajar, syekh-syekh lain juga yang akan memberikan pandangan-pandangan sehingga memperkaya wawasan dan khazanah pengetahuan kita insya Allah, ya. Karena saya sedang mengupayakan juga insya Allah terhubung ke beberapa negara untuk bisa berkontribusi dalam Mira ini. Udah ada yang kita bangun dengan Al-Azhar, kemudian juga beberapa kampus lain dari Sudan, dari Turki, ya. Kemudian juga dari Saudi, kemarin bahkan sudah mengajukan permohonan juga untuk bisa terlibat dalam daurah-daurah terkait pembelajaran. Insya Allah bisa memperkaya wawasan kita. Kemudian durasinya, teman-teman sekalian, ini ada 60 menit, ya. 60 menit jadi setiap pembelajaran. Waktunya Senin sampai dengan Kamis, ya. Senin sampai dengan Kamis, kami mengalokasikan pukul 5 sampai dengan pukul 6, 1 jam. Ya, setiap ba'da subuh 1 jam atau bersifat kondisional, tapi nanti akan diinfokan beberapa waktu sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya sedang berada di luar kota atau tidak memungkinkan di waktu ini, insyaallah akan diinformasikan, misalnya pindah jamnya ke malam atau ke sore, akan diinformasikan sebelumnya. Nah, jika ada yang tidak berkesempatan sesuai dengan waktu dimaksud, nanti insyaallah bisa mengakses video rekamannya yang ada di web sesuai passwordnya masing-masing, karena ini direkam insyaallah, ya. Jadi nanti yang bisa mengikuti live langsung interaksi, kelebihannya mungkin nanti di satu sisi ada sesi tanya jawab yang akan kita bisa khususkan. Kemudian yang tidak bisa mengikuti kondisional nanti bisa masuk ke web sesuai password masing-masing dan bisa mengikuti materinya dari web yang telah kita siapkan. Kemudian topik yang akan kita bahas pada bagian pertama tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Ya, hari ini Kamis tanggal 25 Safar 1443 Hijriah, 7 Oktober 2021 Masehi. Jadi setiap pertemuan ini akan ada ini, ya, ada intisari. Jadi nanti akan ada intisarinya. Jadi kita ketahui belajarnya kapan, materinya apa, pengajarnya siapa, ya. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang harus dievaluasi, kita bisa mereview dengan mudah untuk menemukan tanggal pembelajaran kapan, di waktu kapan. Mohon izin sebelum sampai ke pembelajaran, kami sampaikan tata tertib, ya, untuk pembelajaran kita, karena kita masuk di situasi formal belajar. Dan nanti insya Allah juga ada di MC, ya, sebelum kita mulai itu yang akan menyampaikan untuk ke depan, karena ini awal jumpa perdana kita agak langsung. Yang pertama, para mahasanti yang mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar via Zoom, wajib mendaftar via admin berdasar password yang telah dimiliki saat pendaftaran Mira. Jadi nanti kalau mau gabung, ya, komunikasikan di admin, biasanya admin sudah menyampaikan sehingga nanti bisa terukur absensi yang masuk kita, ya. Jadi ini saya betul-betul akan serius karena kita mengalokasikan waktu, ya, tenaga dan sebagainya juga, sayang kalau kita tidak maksimalkan. Kedua, mahasanti peserta Zoom wajib mengikuti dengan serius sesuai dengan adab menuntut ilmu. Jadi mohon, ya, saya juga kan tidak sambil rebahan mengajarnya. Jadi antum juga mendengarnya jangan sampai sambil rebahan. Saya tidak sambil minum teh, minum kopi. Jadi antum juga fokus. Ya, karena tolong jadikan satu sesi pembelajaran itu khusus untuk belajar. Selebihnya silahkan nanti menata aktivitas yang lainnya. Kemudian, mahasanti yang tidak mengikuti Zoom dapat mengakses video pembelajaran di web khusus Mira, tadi telah saya sampaikan. Keempat, mahasanti yang telah mengikuti pembelajaran wajib mengikuti evaluasi materi dengan menjawab beragam pertanyaan terkait yang disajikan dalam web. Jadi nanti setelah materi disampaikan, insyaallah ada sesi pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi pemahaman. Nanti setiap Anda bisa mengakses di web masing-masing sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya. Jadi kalau belum mengikuti itu, kita tidak akan sertakan di Zoom ya. Atau nanti juga belum bisa mengakses video yang berikutnya. Karena nanti yang selanjutnya ini tidak akan tersambung live via YouTube ya. Jadi nanti hanya akan diakses di web tertentu saja yang sudah dapat password dan juga yang mengikuti Zoom. Saya menginginkan dengan metode ini, apa yang kita pelajari semua dipahami. Jadi saya tidak menghendaki untuk hafalan, tapi menghendaki pemahaman. Jadi untuk menguji apakah paham atau tidak, kita turunkan lewat ragam pertanyaan terkait materi. Ini bukan persoalan naik kelas atau tidak naik kelas ya. Kita tidak ada hubungan dengan itu. Lebih kepada paham tidak materi yang disampaikan. Jadi kalau belum paham, sampai paham betul, baru naik lagi ke step pembelajaran berikutnya. Ya, boleh jadi nanti teman-teman sebelum pindah ke yang berikutnya akan selesai karena skornya harus 100%. Ya, nanti akan ada penjelasan misalnya yang kurang di mana dari 10 pertanyaan kalau salah satu misalnya, nah, tetap teman-teman harus menyempurnakan dulu sampai betul-betul paham baru naik ke step berikutnya supaya jelas dan mengerti apa yang telah dipelajari. Kemudian materi pembelajaran yang akan disampaikan secara bertahap dan hanya boleh diikuti oleh Mas Santi yang lulus dalam sesi evaluasi tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau sudah lulus itu baru boleh masuk ke yang berikutnya lagi sehingga belajarnya nggak lompat-lompat. Jangan sampai baru gabung sudah masuk nanti ke materi yang ketiga kayak naik tangga langsung lompat ke atas gitu. Sehingga nanti ada pemahaman yang melompat dan ini agak berbahaya. Ini agak berbahaya. Saya sering perhatikan juga di ta'lim-ta'lim saat saya mulai mengajar juga. Ya, misal ada yang sudah belajar kitabnya Imam An-Nawawi misalnya. Yang beliau mengarang juga At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Setelah itu beliau menuliskan 42 hadis disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah itu Riyadhus Shalihin ya 1896 hadis ya. Kemudian setelah itu nanti ada Al-Majmu, ada Sahih Muslim dan turunannya. Ah ini belum belajar At-Tibyan sudah masuk misalnya ke Riyadhus Shalihin, jadi persoalan. Ya, At-Tibyan itu kan tentang adab, bagaimana cara kita belajar supaya berkah, supaya cepat paham, bagaimana menghormati guru. Guru pun sama, belajar juga kitab itu. Bagaimana guru juga bisa menyampaikan dengan adabnya. Ya, walaupun kitab ini dikhususkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kaya sekali dengan pembelajaran adab dalam kita menuntut ilmu. Setelah adabnya dapat, maka ilmunya mudah diraih. Nah, saya perhatikan ada beberapa yang langsung lompat kepada kitab kesekian, tangganya tinggi, sehingga ketika mendapatkan informasi, adabnya tidak ada, sehingga keberkahan ilmu itu tidak didapatkan. Ini yang menyebabkan seringkali mudahnya seorang berdebat, mudahnya saling menyalahkan, itu saya tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi harus ada tazkiyah, kebeningan-kebeningan dalam hati kita yang mencerminkan akhlakul karimah. Ya, berbeda pendapat itu boleh-boleh saja terjadi karena tidak mungkin semuanya sama. Ya, sepanjang bukan dalam hal yang usul, yang pokok-pokok. Ya, kalau sudah dalam yang usul itu bukan beda pendapat lagi. Ya, itu ada perbedaan-perbedaan mendasar. Yang usul itu yang pokok ya, termasuk masalah akidah nanti yang pokok-pokoknya. Nanti ada furu'nya, ya ada yang pokoknya. Keesaan Allah misalnya itu sudah pokok, nggak bisa ditawar. Nggak mungkin ada pendapat mengatakan berbeda, ulama berbeda pendapat tentang keesaan Allah, itu mustahil gitu ya. Tapi kalau masalah yang furu' dan sebagainya, turunan-turunan cabang-cabang yang memang sifatnya fleksibel untuk kemudahan kita, maka di situ terbuka ruang sesuai dengan kemudahan masing-masing. Baik, untuk hari ini ada 5 pembahasan yang akan kita uraikan terkait topik pertama. Jadi di setiap topik itu ada subtopiknya, pokok bahasannya. Ya, topik pertama yang kita bahas sekarang tentang esensi beragama, ya. Mengapa kita harus beragama gitu. Itu ya, itu poin yang pentingnya. Mengapa sih setiap manusia itu mesti beragama? Ya, sampai nanti kita bisa menjawab kalau ada orang yang mengatakan tidak beragama atau ateis dan sebagainya, nanti kita punya argumentasi. Setidaknya untuk menguatkan diri kita sehingga tidak terbawa dengan paham-paham yang tidak jelas, ya kan? Atau paham-paham yang sebetulnya juga menghadirkan problem baru, ya nanti kita akan bisa ukur itu semua. Nanti turunan-turunannya banyak ya, termasuk sepilis misalnya sekuler, liberal dengan pluralisme agama dan sebagainya, nanti kita bisa uraikan secara ilmiah. Ya, dan kita tidak menyoal orang per orang, tapi lebih kepada pemikirannya seperti apa, jalurnya dari mana, sejarahnya seperti apa, kita bisa menjawab itu secara terukur. Ya. Sebelum masuk kepada pokok bahasan, teman-teman sekalian, nanti juga kita bisa tuliskan. Saya ingin perkenalkan dulu beberapa referensi ya. Jadi nanti setiap pembelajaran kita ada referensi yang kita tunjukkan sehingga lebih terukur. Dan dari referensi ini kita turunkan intisarinya sehingga mudah untuk kita bisa pahami dengan baik. Yang pertama, sambil saya perkenalkan, saya mau minta tolong sebentar ke admin ya untuk menyiapkan itu apa namanya whiteboard itu yang di sana, coba disiapkan di sini supaya nanti mudah saya menuliskan. Ini yang pertama, ini teman-teman sekalian kitabnya ya, Al-Aqaid Al-Islamiyah karangan Sayyid Sabiq ya, kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah ya, karangan Syekh Sayyid Sabiq. Ini kitab bagus sekali ya, ini masih yang pokok ya, yang dasar-dasar. Jadi ini belum masuk ke dialektika, belum masuk ke pemikiran. Ya, yang ini ya kami mempelajarinya menghatamkan itu di Tripoli saat saya berkuliah. Ini objektif dan dipelajari di banyak tempat nih ya kitab ini. Ini bagus sekali ya teman-teman sekalian. Nanti kita akan pelajari isinya. Kemudian ini nanti Mudzakkarah fi Ilmi Tauhid ya li Thullab Firqatul Ula bil Kuliah. Ini kurikulum Al-Azhar. Ya. Ini tentang kurikulum terkait dengan pembelajaran ilmu tauhid yang berlaku di Al-Azhar. Saya juga mempelajarinya saat kuliah di Darasat Islamiyah. Ya, jadi ini nanti kaya nih ya, kita bisa belajar yang versinya di Al-Azhar ya, ada yang di Tripoli, nanti juga ada yang dari Madinah, ada beberapa juga yang lain. Nah, ini dihimpun lagi Mudzakkar Ilmu Tauhid yang ini kuliah di Darasat Islamiyah. Jadi ini kampus-kampus Timur Tengah yang standar, ini saya bawakan beberapa kurikulum-kurikulumnya, sehingga nanti insya Allah apa yang kita pelajari itu bukan hanya standar yang kita pelajari di Indonesia, tapi juga nanti yang dipelajari di luar negeri seperti apa, di kampus-kampus Islam bagaimana gitu ya. Jadi Anda yang belajar di MIRA ini, insya Allah mempelajari kurikulum yang sama dengan yang belajar di Al-Azhar ya, dengan yang belajar misalnya di Madinah gitu kan, di Tripoli kuliah dakwah Islamiyah dan sebagainya. Kita akan masuk ke yang standar. Nah, yang di standar ini belum masuk di dialektika. Jadi saya ingin sampaikan perjalanan pembahasan tentang materi akidah ini. Jadi ada pembahasan murni terkait dengan faktor penguatan keimanan. Rasulullah datang dengan risalah tauhid, menyampaikan tentang pentingnya menguatkan akidah. Kita akan pelajari akidah itu apa. Ini masa 13 tahun saat di Mekah. Jadi sebelum hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, dan kurang lebih 10 tahun di sana nanti menyampaikan risalah yang tahapan selanjutnya, terutama risalah yang terkait dengan aspek-aspek fikih. Jadi tauhid ini fasenya fase Mekah, dan fase Mekah yang 13 tahun ini terhimpun nanti dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini baru tunjukkan kitab, belum kitab hadis ya. Jadi kalau nanti masuk kitab hadis, nanti saya bawa kitab hadisnya. Ini kitabnya yang ini, kan? Nanti referensinya begini, babnya ini dan sebagainya. Nanti untuk mempermudah kita intisarikan. Nah, nanti saat masuk ke akhir abad kedua, awal abad ketiga, baru masuk dialektika di situ. Dialektika itu banyak perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi, riset-riset. Ya, pada tahap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nanti di masa-masa Ma'mun Ar-Rashid, anaknya Harun Ar-Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid, yang memerintah sekitar tahun di akhir-akhir abad pertama, 198 ya, 198 sampai dengan 218 Hijriah, yaitu di kisaran itu. Beliau lahir 14 September ya, di akhir abad kedua Hijrah, dan memerintah di 198 sampai dengan 218. Jadi akhir abad kedua, di awal abad ketiga Hijriah, bukan Masehi, karena kalau Masehinya masuk di akhir abad ke-8, awal abad ke-9. Nah, ini udah mulai banyak peningkatan-peningkatan pemikiran, dan beliau senang pengetahuan sehingga membuka apa yang disebut Baitul Hikmah. Jadi semua mesti belajar gitu, semua diterima, referensi dari luar diterjemahkan, dari Yunani, dari macam-macam, termasuk dari Roma. Nah, itu penerjemahan-penerjemahan ini nanti ada yang terkait dengan filsafat dan sebagainya, sehingga ketika diterjemahkan, masuklah kerana-rana pemikiran yang salah satunya bersinggungan dengan akidah. Dari situ nanti akan muncul banyak aliran-aliran terkait dengan akidah. Ya, nanti kita akan kenal dengan Mu'tazilah misalnya, aliran pemikiran akidah dari Ahlul Hadis, dari pemikirannya misalnya Abu Hasan Al-Ash'ari dan sebagainya, yang melahirkan mazhab-mazhab dalam akidah. Dan ini nanti saya akan jelaskan sejarahnya sampai terbawa, sampai dengan ke suasana kini. Itu yang kita kenal nanti sekarang, misalnya ada ya, di akidah itu ada yang mazhabnya Asy'ariyah, Asy'ari, ada yang kemudian menamakan dengan Salafi, ada yang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, macam-macam. Itu periode-periode setelah dialektika. Jadi nanti saya akan tunjukkan juga referensi-referensi terkait itu. Jadi kan kita bagi ke dalam tiga bagian. Bab tentang masa-masa Nabi mengajarkan yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ini yang akan kita pelajari di awal. Kemudian bab yang terkait dengan masa-masa banyak riset, diskusi-diskusi, dan dialektika seputar dialog-dialog penguatan keagamaan yang juga salah satunya melahirkan nanti mazhab-mazhab dalam akidah. Jadi di akidah pun ada mazhab, bukan hanya di fikih. Jadi kalau di fikih kita temukan misalnya mazhab yang populer ya di antara sekian yang banyak itu, ada mazhab misalnya Hanafi, jadi An-Nu'man Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah, kemudian ada mazhabnya Imam Malik misalnya, ya Malik bin Anas yang dikenal dengan Maliki, kemudian ada mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada mazhab misalnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, ya yang sangat populer yang empat itu di fikih, di akidah pun ada. Jangan salah gitu kan, ada. Dan ini pemahaman-pemahaman yang muncul dari penggalian terhadap nas-nas. Jadi nanti ada mazhab yang diikuti yang benar, ada mazhab juga yang tidak diikuti karena dampak dari akibat masuknya atau infiltrasi. Jadi diskursus-diskursus, pemikiran-pemikiran yang muncul dari dunia luar. Nanti kita akan belajar itu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke situ, lebih baik kita pelajari pokoknya dulu. Ini hal mendasar yang penting diketahui. Ya, kenapa sekarang kita temukan banyak ragam perbedaan pendapat yang kadang-kadang menjadi keras gitu dan melahirkan permusuhan. Karena yang digali dari awal itu bukan dasar pokok penguatan imannya, tapi langsung masuk kepada sejarah ke abad kedua, akhir kedua hijrah, ke awal ketiga hijrah. Jadi belajar akidahnya tuh lompat dulu dua abad gitu. Ini yang menjadikan kemudian banyak potensi pertentangan-pertentangan di masyarakat sehingga muncul ini Asy'ari, ini Salafi, ini apalagi lompat lagi ke lebih tinggi lagi, ini Wahabi, ya, ini I'tizali atau Mu'tazila, ini itu. Kenapa terjadi demikian? Karena pembelajarannya kemudian di jalur pembelajarannya itu di poskan ya atau dipusatkan itu di abad akhir abad kedua sampai awal abad ketiga Hijrah. Jalur itu yang kemudian difokuskan sehingga muncullah hal yang sekarang kita dapati. Tapi kalau kita penguatan dari awal dulu, kemudian aspek kesejarahannya dibahas, itu insya Allah pandangannya lebih objektif dan kita bisa lebih melihat mana yang kecenderungan kita bisa akan kuatkan. Ya, jadi tolong dipisahkan ya antara belajar akidah dengan belajar sejarah akidah, ya dengan belajar mazhab-mazhab dalam akidah. Nanti ini tiga hal yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar dulu. Topik pertama tentang esensi beragama, pengertian akidah dan iman. Jangan-jangan kita bahas akidah tapi belum memahami apa itu akidah, ya kan? Apa itu iman, apa bedanya akidah dengan iman. Di topik pertama ini saya sudah tuliskan di sini ada 5 pokok pembahasannya. Ya, 5 pokok pembahasan ini nanti teman-teman bisa download juga di sini. 1, anatomi manusia dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kedua, kebutuhan manusia untuk beragama. Kenapa manusia harus beragama? Ketiga, menentukan kebenaran satu agama. Bagaimana agama itu bisa dinilai benar sehingga bisa kita pilih. Ya. Kemudian keempat, makna dan esensi akidah. Nah, dan kelima, korelasi iman dengan akidah. Ini 5 pokok pengantar. Ini baru pengantar ya yang kita pelajari. Nanti setelah itu pelan-pelan kita sarikan dari kitab-kitab yang telah kita tunjukkan. Baik, sekarang kita masuk bagian pertama. Tolong teman-teman fokus dulu ya. Kita belajar tentang anatomi manusia dalam Al-Quran dan Sunnah, dan di sini akan masuk korelasinya dengan hal-hal terkait agama dulu. Baru dari situ nanti akan turun pengertian akidah dan iman. Bismillah. Mudah-mudahan semua bisa terfokuskan, terlihat dengan baik. Baik. Cukup ya, bisa kelihatan dari sini ya. Kalau saya geser ke sini, bisa nggak? Saya geser dulu ya, supaya nggak terlalu jauh gitu. Bismillah. Nah, segini. Kelihatan ya? Nah, ini saya juga lihat ya. Bisa lebih tampak. Nah, tolong nanti di-zoomkan ya, supaya lebih kelihatan. Bismillah. Kita pelajari yang pertama, anatomi manusia dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagian materi ini pernah saya sampaikan dalam ta'lim umum. Anatomi manusia, ya. Anatomi manusia, ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nanti kalau yang sudah ada bisa lihat buku kami yang Ma'rifatul Insan ya. Ma'rifatul Insan, bimbingan menuju manusia paripurna. Di situ lebih terperinci. Ya. Kalau kita belajar di kedokteran misalnya, ya, anatomi itu kan cenderung membahas tentang fisik, ya, hal yang terkait dengan fisik. Misalnya anatomi tubuh, gitu kan, lebih kepada mempelajari, membedah segala yang terkait dengan tubuh kita. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, hanya kalau kita melihat di disiplin ilmu yang ada saat ini dalam konteks kemanusiaan, belum ada yang membedah tentang anatomi manusia secara utuh. Ya, bagaimana satu sosok disebut dengan manusia, seperti apa bagian-bagiannya, secara terperinci seperti apa isinya, fungsinya bagaimana, ya, belum ada yang memberitakan, menyampaikan secara terukur menjadi disiplin pengetahuan yang sampai ke sana. Ya, ini wajar dipahami. Kenapa? Karena memang yang sangat mengetahui, ya, tentang sebuah ciptaan itu hanya penciptanya. Bukankah pembuat kapal akan sangat mengerti tentang kapal? Ya kan? Pembuat pesawat akan sangat mengerti tentang pesawat. Pembuat handphone sangat mengerti tentang handphone sehingga bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Bukan cuma hardware-nya, software-nya juga. Di hardware ada ini, software-nya ini, fungsinya begini, kaitan software dengan hardware juga seperti ini. Ada logika berpikir sederhana, setiap pencipta akan sangat mengetahui apa yang diciptakan. Demikian adanya, kenapa belum kita temukan pembahasan tentang anatomi manusia secara utuh dan detail, ya, dalam karya-karya yang ditampilkan oleh manusia? Karena memang manusia tidak bisa menciptakan manusia. Ya, manusia tidak bisa menciptakan manusia. Artinya manusia bukan pencipta manusia. Ya, maka kita mesti mengembalikan kepada pencipta hakiki bagi manusia dan setiap makhluk yang ada. Tiada lain, ya, itu kita harus kembalikan kepada keterangan sang pencipta. Di sini Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nanti akan belajar kenapa kita menuhankan Allah dan kenapa kita memilih Allah sebagai Tuhan serta Islam sebagai agama kita. Nanti ada turunannya, ada dasarnya. Ya. Jadi kita sepakat bahwa untuk mengetahui tentang manusia secara utuh, kita harus kembalikan kepada pencipta manusia. Ya. Pencipta manusia. Dalam hal ini, yang kita yakini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Dalam hal ini yang kita yakini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti turunannya kita akan belajar. Ya. Kenapa kita menuhankan Allah, dari mana datangnya nama Allah. Ini spesial semuanya. Kita akan bahas. Ya. Baik. Nah, kalau kita ingin mengetahui informasi segala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lacak lewat firman-firman Allah. Ya, ini akan kita bedakan bahasanya. Kalau manusia kan berkata, ya kan? Kalau nabi rasul bersabda, kalau Allah kan berfirman, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman yang disampaikan yang berisi informasi tentang segala bentuk ketetapan darinya, baik penciptaan, ya, pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan, kan? Keterangan-keterangan yang sangat penting dalam kehidupan dan sebagainya. Ya, ini ada dalam firman-Nya. Nah, sedangkan firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua terhimpun dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an. Untuk menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umat manusia demi menerangkan siapa manusia, bagaimana manusia itu, seperti apa risalah kehidupannya, kenapa dia diciptakan, ya, mesti ada yang menjelaskan, gitu kan? Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan dimensinya yang sangat tinggi, sangat berbeda jauh dengan makhluk, laisa kamitsli syai, ya, maka tidak memungkinkan bagi kita manusia, bukan bagi Allah. Kalau bagi Allah semua sangat tidak mustahil. Ya, semua ketika kun fayakun, semua terjadi dan sebagainya. Tapi bagi kita punya banyak kelemahan yang tidak bisa kemudian berinteraksi langsung seperti kita dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat dan kita belum sampai kepada makam-makam tentu yang untuk menatap Allah saja di dunia ini kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, kecuali nanti ada alam lain yang Allah sudah siapkan sesuai dengan bekal kita masing-masing di pembahasan-pembahasan berikutnya supaya kita gali nanti lebih mendalam. Maka Allah utuslah secara singkat utusan. Ya, utusan membawa misi. Di antara misinya menjelaskan ketentuan Allah, firman-firman yang ada dalam Al-Quran ini. Baik, nah utusan ini dalam bahasa Arab disebut dengan Rasul namanya. Ya, Rasul. Misinya membawa risalah. Message, ya. Pesan-pesan Rabbani. Nah ini, jadi diutus seorang Rasul untuk menyampaikan supaya lebih mudah diterima oleh bahasa kita. Ya, bahasa kemanusiaan, bisa hidup di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan kan nggak memungkinkan, ya, bagi kita untuk berinteraksi seperti halnya manusia, nggak mungkin gitu ya, hadir di sekitaran kita ini itu sifatnya laisa kamitsli syai, nggak sama. kalau sifat manusia disamakan dengan sifat Tuhan atau sebagian dari sifat Tuhan, nanti setiap manusia bisa mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun pernah mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, Namrud juga demikian dan sebagainya, ya. Dan disadari sepenuhnya pada akhirnya kalau dia itu manusia, punya keterbatasan, nggak mungkin jadi Tuhan, dia meninggal juga, ya. Kemudian juga punya banyak kelemahan dan sebagainya. Karena itulah Allah ingin menunjukkan kepada kita melalui Rasul yang diutus bahwa kita ini manusia, kita ini ciptaan, dan harus menyadari bahwa sepenuhnya kita ini makhluk yang punya tugas-tugas tertentu. Maka diutuslah Rasul dalam setiap perjalanan umat manusia. Dari Nabi Nuh alaihissalam, kalau Adam alaihissalam kan bukan Rasul, ya, tapi Nabi. Bedanya Nabi dengan Rasul, kalau Nabi itu diutus, ya, beliau tidak memiliki umat, jadi hanya untuk pribadinya saja, terdekatnya saja. Adam, ya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nubuwah, di situ ada istrinya, keluarga terdekatnya, nanti ketika itu kemudian berketurunan menyebar, nanti setiap umatnya berganti zaman dengan hukum yang telah Allah tetapkan supaya semua mengenal Allah, punya bekal yang baik, diutus rasul-rasul, ya. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai yang terakhir untuk seluruh umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Ya, maka setiap rasul itu nanti akan diberikan kitab yang disebut dengan hudan namanya. Hudan. Ya, ini yang disebut hudan ini adalah bimbingan atau pedoman hidup berupa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diturunkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia supaya benar menjalani kehidupan di bumi sebagai khalifah. Ya. Nah, ini ya pedoman hidup ini. Adam juga sama ketika turun diberikan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Sekarang dimulai misi kehidupan manusia, Adam dan pasanganmu turun ke bumi, jalani kehidupan, aku akan berikan pedoman hidup. Siapa yang mengikuti pedoman hidupku ini, ya, pedoman hidup yang telah Allah tetapkan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Maka aku jamin, kata Allah, kehidupannya akan selalu lekat dengan ketenangan dan juga kesenangan. Khauf itu takut, gelisah. Lawan dari gelisah itu tenang. Walahum yahzanun, tidak sedih. Ya, tidak sedih itu artinya senang. Jadi konsepsi kehidupan di bumi itu sebetulnya tenang dan menyenangkan. Menenangkan dan menyenangkan. Kan? Di pekerjaan menyenangkan. Di rumah tangga demikian. Dalam kehidupan sosial demikian. Jadi kalau ada yang sering mendatangi kegelisahan atau mendapati ketidaktenangan, ya, maka boleh jadi kalau hidupnya sering galau, sering sedih dan sebagainya, ini pedoman hidupnya yang belum digali. Nanti setiap pindah generasi, hudannya muncul dan diberi nama dengan nama tertentu untuk membedakan dengan masa-masa setelahnya. Ya, seperti di zaman Nabi Musa misalnya kan ada Taurat, zaman Nabi Isa alaihissalam ada Injil, sebelumnya zaman Nabi Daud ada Zabur, ya. Itu semua disebut hudan. Ya, kalau Anda lihat misalnya di Quran surah 17 Al-Isra di ayat kedua, ya, wa ataina Musal kitab. Kami berikan pula kepada Musa kitab, pedoman hidup, ya. Apa kitabnya? Taurat. Ya, kita sudah paham Taurat di Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi, ya, wa anzalat tawrata wal injil. Nah, Taurat disebut Taurat dengan hudan. Kembali ke Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa alaihi salam kitab sebagai pedoman untuk umatnya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat ini sebagai pedoman hidup untuk kelompok Bani Israil saja. Jadi terbatas Bani Israel. Boleh jadi nanti di satu umat nabinya bisa banyak. Ya, seperti saya sampaikan di era Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihi salam. Ya, di era Nabi Isa ada Nabi Isa alaihi salam, ada juga Nabi Yahya gitu kan yang lahir sebelumnya. Kemudian di eranya misalnya Nabi Musa, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh alaihi salam, ya, keduanya bahkan ditugaskan bersamaan. Nabi Musa sebagai seorang rasul, Nabi Nuh pendampingnya gitu kan alaihi salam. Nah, jadi ini hudan. Nabi Muhammad diutus untuk umat yang terakhir sampai kehidupan berakhir. Karena itu bahasanya di Quran tidak menunjuk kepada kelompok atau etnis tertentu. Kalau sebelumnya kan umat-umat, kaum-kaum, bani gitu kan, Bani Israel, ya, Bani Israel. Nabi Muhammad tidak. Ya, maka karena beliau rasul terakhir untuk semua manusia sampai kehidupan itu berakhir, ya, dan terkumpul ajaran para rasul sebelumnya di risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka firman yang Allah turunkan pun, tunjuk kehidupan hudan yang diturunkan pun itu sifatnya lebih komprehensif. Ya, mencakup semua petunjuk yang telah disampaikan rasul-rasul sebelumnya dan kemudian diteruskan sampai dengan kehidupan berakhir, dikumpulkan di satu nama yaitu Al-Quran. Ya, diturunkan di waktu yang istimewa, kemudian kitabnya karena istimewa, rasulnya istimewa, waktunya istimewa, dan fungsinya tetap kembali ke sini, hudan. Itu ke Al-Baqarah ayat 185. Ya, Quran, surah kedua, ayat 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadhan, bulan yang sangat istimewa itu, bulan yang kita diperintahkan berpuasa itu, diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya Al-Quran? Hudan linnas ini. Hudan menjadi pedoman hidup linnas untuk semua manusia. Karena bahasanya menggunakan linnas, kan, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ya, dan ini sifatnya bentuk jamak, teman-teman sekalian, menunjuk sifat sosial, bukan tunggal. Jadi Nabi diutus bukan untuk orang per orang, tapi semua. Bukan hanya untuk kalangan bangsa Arab, kan, tapi untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Maka Al-Quran pun ini pedoman hidup untuk semua manusia sampai kehidupan berakhir. Ya, nah ini dasar yang pertama dulu untuk kita ketahui. Ya, jadi kita mengetahui Allah berfirman, firman-Nya disampaikan pada Rasul, Rasul yang dipilih untuk umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Kemudian kitabnya disebut dengan Al-Quran, maka firman-Nya ada dalam Al-Quran dan ini disampaikan konsepsinya sebagai pedoman hidup untuk semua manusia karena semua manusia dan kita termasuk manusia. Artinya semua referensi terkait kehidupan kita, kalau ingin mengetahui tentang petunjuk-petunjuk dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka rujukannya dari sini. Jelas ya? Rujukannya dari Al-Quran. Nah, penjelasan-penjelasan terkait Al-Quran nanti akan disampaikan oleh Rasulullah. Tafsir terbaik kan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus itu untuk menafsirkan, menjelaskan. Tafsir itu menjelaskan secara terukur, secara jelas, sehingga tidak ada lagi kegamangan akan pemahaman-pemahaman dari apa yang kita kaji itu tafsir. Kedalamannya disebut dengan ta'wil namanya. Okay? Nah, di sini, karena fungsi Nabi itu menjelaskan, menerangkan kandungan-kandungan Al-Quran, baik melalui perkataan beliau, baik melalui tindakan beliau, baik melalui ketetapan beliau, atau sifat-sifat kehidupan beliau yang terkait dengan risalah, itu semua disebut dengan hadis namanya. Hadis. Ya. Yeah. Ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Segala yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan ketika menjelaskan kandungan wahyu dari Al-Qur'an, kemudian perbuatan, ya, beliau enggak berkata tapi ada perbuatan menunjukkan kepada kita. Al-Qur'an berfirman wa aqimus shalah, tunaikan salat. Itu kan bagaimana caranya? Ya, maka Nabi menjelaskan dengan perkataan misalnya kan. Ketika beliau menerangkan kepada Khalad bin Rafi Az-Zurayqi, begini cara sholat yang benar, diterangkan dengan perkataan. Tapi ketika mempraktekkan itu kan tidak berkata-kata kepada sahabat, menjelaskan. Langsung takbir bagaimana, kan? Sampai dengan salam. Sahabat yang menyimak dari belakang, memahami, meriwayatkan kembali, sehingga sampai kepada kita, diajarkan dalam bentuk perilaku. Takdir ketetapan, ya, beliau tidak mengatakan iya misalnya, atau tidak juga melarang, tapi mendiamkan persoalan tertentu, yang dibenarkan oleh beliau sebenarnya menjadi sebuah ketetapan. Ya, ada sifat-sifat perilaku misalnya kan, sifat-sifat hiasan kehidupan. Nah, ini semua yang terkait disandarkan kepada Rasulullah disebut dengan hadis, ya. Jika berkorelasi dengan kehidupan terkait dengan syariat, ya, terkait dengan syariat. Kemudian ketika itu menjadi tuntunan kehidupan, jadi segala yang disandarkan kepada Nabi, ya, jadi tuntunan kehidupan yang kita ikuti. Ya, tuntunan yang kita ikuti, jalan yang kita ikuti. Ya, secara singkat disebut sunnah namanya. Nah, sekarang paham ya, para hadis dengan sunnah ya. Ya, kalau di ilmu hadis ini disamakan. Jadi nanti sunnah itu pengertiannya ada dalam pengertian fikih, ada dalam pengertian usul fikih, ada dalam pengertian ilmu hadis. Ya, itu nanti berbeda. Ya, kalau kita masuk ke dalam pengertian hadis, maka tadi segala yang bersandar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan, perbuatan, atau perilaku atau sikap dan sifat yang melekat kepada beliau. Kan? Nah, kalau kemudian kita ikuti maka menjadi sunnah dalam kehidupan. Nah, kalau kita bawa kepada persoalan usul fiqih, nanti beda lagi timbangannya ya. Kalau kita hadirkan ke kaidah, nanti ada pertengahan mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke sini jadi hukumnya wajib, tarik ke kiri makruh, ke sini lagi menjadi haram, jadi konsepsi hukum namanya. Ya, dasarnya bisa berbeda. Apa yang dikerjakan itu mengandung pahala, tidak bisa dikerjakan pun karena alasan tertentu tidak mengandung dosa, kan? Maka ini sudah masuk ke dalam kaidah-kaidah di fikih. Nanti masuk ke dalam terapan fikih, terapannya sudah masuk ke praktek. Makanya kita kenal nanti misalnya ada sholat sunnah, sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib, ya. Nah, yang kita maksudkan di sini dalam konteks pengertian ilmu hadis, ya. Jadi kalau segala yang disandarkan kepada Rasulnya disebut hadis. Kalau ini menjadi tuntunan kehidupan yang kita ikuti disebut sunnah. Karena itu ada yang sering kita dengar syiar atau istilah-istilah yang terkait dengan syariat itu. Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Itu bukan ingin menunjuk pada golongan tertentu. Jadi jangan dipahami kalau Al-Quran, sunnah misalnya. Oh ini kelompok A, kelompok B, tidak demikian. Ya semua orang Islam itu pasti Al-Quran, sunnah. Semua orang Islam. Gak mungkin ada orang Islam itu gak Al-Quran, sunnah. Mustahil. Ya mustahil. Rujukan bagi orang Islam sumbernya itu cuma dua. Yang paling utama, ya Al-Quran dengan sunnah. Nanti turunannya penjelasan-penjelasan. Ya apakah nanti ada kesepakatan ulama disebut ijma', analogi disebut dengan qiyas, kemudian penjelasan-penjelasan yang lain, ada istihsan, istishab, ya, dan seterusnya gitu. Jadi, saya ingin sampaikan kalau ada Al-Quran sunnah ini menunjuk sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang di situ kita temukan pedoman kehidupan. Jadi jangan kemudian kalau ngaji sama Ustaz Fulan, ini Quran dengan sunnah. Kalau ini bukan Quran sunnah, ya gimana? Masa muslim gak ngaji Quran sunnah? Itu sholatnya bagaimana gitu ya? Adapun pemahaman terhadap Quran dan sunnah, boleh jadi ada perbedaan di situ. Pada cabang-cabangnya, bukan pada yang pokok. Nah, di sini penting untuk saling menghormati sepanjang itu dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang. Ya, kayak yang pokok itu barusan kan sholat subuh ya. Sholat subuh itu pokok. Pokoknya sholat, yang pokok yang fardu, ya pokok itu fardu, ya wajib, ya bin kudu lah gitu ya, bahasa Jepangnya itu begitu. Jadi sholat ini kan pokoknya nih, usulnya namanya. Nah nanti ada cabang-cabangnya di sini, furu'iyahnya, ya yang bukan termasuk kepada rukun pokok. Misalnya apa, dalam sholat subuh kan misalnya ada kunut kan, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Nah ini nanti merujuk kepada ini, keterangan-keterangan, kapan Nabi pakai kunut. Kenapa Nabi pakai kunut? Kapan tidak pakai kunut? Kenapa nggak pakai kunut? Di situ kemudian ada pilihan-pilihan. Ya, ada yang pakai kunut, ini dalilnya seperti ini. Ya, misalnya dipilih nanti oleh Al-Imam Syafi'i yang paling populer. Kemudian Imam Malik juga kunut di subuh. Imam Malik kunut, cuma kunutnya beliau sebelum ruku, silent, disirkan. Kalau Imam Syafi'i memilih riwayat yang jahar setelah ruku. Setelah ruku, yang tidak, sami'allahu liman hamidah, kemudian kunut, jahar dalam berjamaah, ya, sir ketika tunggal atau sendirian. Nah, jadi, yang mempraktikkan Imam Syafi'i, Imam Malik, perbedaan pada prakteknya terkait dengan posisi waktunya atau keadaannya. Kemudian Imam Ahmad memilih untuk pertengahan, ya, nanti pas ada nazilah peristiwa tertentu saja. Kita akan bahas nanti secara mendetil. Ya, Imam Abu Hanifah memilih untuk tidak kunut, alasannya begini, begini, begini. Itu semua furu', ya, bukan hal yang pokok. Semuanya justru mengacu referensinya kepada sunnah. Karena nanti ada turunan sejarah mengatakan Nabi kunut dalam peristiwa A. Gitu kan? Setelah itu kejadiannya begini. Hadis dari Ibnu Umar, beliau meneruskan kunutnya. Mengajarkan kepada Al-Hasan doanya. Hadis lain, praktekan beliau nggak kunut lagi setelah itu. Gitu kan? Nanti muncul surah di Ali Imran itu yang ayat 128. Ya, laisalaka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi kan, jadi ketika turun ayat itu nanti Nabi mengajarkan kepada Al-Hasan doanya yang Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Ibnu Umar kemudian melestarikan itu, ada sahabat yang tidak meneruskan. Di sini baru ulama melihat, ya, oh saya mau teruskan aja toh Nabi pun tidak melarang dan mengajarkan doa. Yang lain mengatakan, oh itu Nabi kunutnya saat ada peristiwa tertentu disebut nazilah, maka muncul istilah kunut nazilah. Yang lain mengatakan saya tidak kunut saja karena asalnya enggak kunut. Ya, ada peristiwa itu baru kunut. Makanya tidak kunut. Nah, ini pandangan terhadap sunnah. Ya, pandangan terhadap sunnah. Jadi kalau ada yang misalnya yang kunut, jangan Anda katakan itu bukan sunnah. Atau kalau ada yang kunut mengatakan itu bukan sunnah. Bukan. Ya, semua mengacu ke sini. Jadi jangan sampai diukur lah yang furu'iyah. Ini menunjukkan pemahamannya terbatas. Belum mengerti gitu, belum paham. Nah, pada yang belum mengerti ini jangan dimarahi. Jadi jangan sampai terlibat ikut-ikut pertentangan. Saya tidak mengajarkan permusuhan. Ya? Tapi lebih mencerahkan. Cari referensi, cari wacana. Kita bisa berbeda pendapat, tapi saling mahabbah, saling mencintai. Ya, kalau dasarnya kita itu bening, bersih, ada rasa cinta, ada rasa kebaikan, insya Allah kehidupan kita akan lebih nyaman. Minimal untuk kita sendiri tenang. Oh ini kok mau jadi baik malah mikirin orang? Anda aja ibadah belum benar, masa sudah ngoreksi ibadah orang lain? Gitu kan? Apa kita menjamin ibadah kita sempurna? Kan belum tentu juga gitu ya. Di sini pentingnya kita bersikap adil dan bijak ya. Minimal untuk diri kita. Perbaiki dulu. Jadi ini saya ingin terangkan ini dulu ya. Terangkan dari sini dulu supaya mengerti apa itu Al-Quran, apa itu sunnah. Dan kenapa kita merujuk ke situ gitu ya. Dan memahami ini pun gak bisa memahami sembarangan dengan persepsi kita. Dengan akal pikiran itu nggak boleh. Kita harus kembali kepada keterangan para ulama yang merujuk keterangan-keterangan dimaksud. Nah, karena itu terkait dengan penciptaan manusia ini, jika kita bisa menemukan mengapa manusia membutuhkan agama, dari agama turun akidah, dari akidah turun iman, dari situ kita memilih kenapa Tuhannya Allah. Jadi kalau ditanya sekarang kita mengerti bagaimana menjawab argumen semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayo jawabnya seperti apa? Kita harus punya jawaban. Kalau Anda ditanya kenapa Anda milihnya Allah Tuhannya, bukan yang lain, jawabnya apa? Ini pertanyaan kan simple gitu. Ya, tapi sebetulnya sudah terjawab semua di Al-Quran. Keterangan di hadis juga ada. Dan kalau ada yang bertanya begitu lagi, jawabannya lebih gampang. Ya, kenapa Anda tidak ikut agama ini? Kenapa pilihnya Allah? Ya, Anda bisa jawab, maaf, pertanyaan itu sudah ada 15 abad yang lalu. Anda telat menanyakannya. Gitu kan? Anda telat bertanya, 15 abad yang lalu sudah ada. Anda sudah ada jawabannya. Ini jawaban saya begini-begini. Jadi bisa berdakwah dengan cara yang baik. Ya, yuk kita masuk ya. Kita ada, Masya Allah, sebentar lagi jam 6. Ya, tadi kan kita mulai agak telat dikit ya. Jadi kita bonus nanti setelah 5 menit ya. Ini seizin saya hapus dulu, kalau sudah paham ini, konsepsi, cara berpikirnya, konstruksi berpikirnya mengerti, baru kita masuk kepada sisi pembahasan yang pokok bagian pertama, anatomi manusia gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, nanti jabarannya insya Allah saya tuliskan di intisari ya. Kadang-kadang nanti untuk mempercepat misalnya, saya sampaikan dulu pokoknya, nanti dalilnya nanti Anda bisa lihat secara terperinci, atau nanti kalau diperlukan yang penting, saya akan tuliskan ya, secara khusus. Disebut manusia, konsepsi berpikirnya secara singkat begini. Secara singkat ya, kalau nanti mau lebih mendalam, dibaca buku yang pernah saya sajikan tentang manusia, Ma'rifatul Insan ya, Ma'rifatul Insan. Bimbingan menuju manusia paripurna. Disebut manusia, tidak hanya anatominya terbagi pada 3 bagian. Jadi kalau satu di antara 3 ini tidak ada, nah, maka kemanusiaannya dipertanyakan. Hati-hati ya, cek diri kita juga ya. Yang pertama, itu sudah ada fisiknya dulu, ada bodinya, ini ada tubuhnya. Ini nanti yang di dunia kedokteran atau di kesehatan, ini ada anatomi tubuh. Ya, saya pun dulu belajar biologi ada anatomi tubuh kan. Terus ada skeletan, ada apa namanya, kerangka gitu kan, yang kita pelajari dan sebagainya. Nah, ini ada fisiknya yang pertama. Baik, dan ini fisik yang pertama kali berproses, disempurnakan. Ya, misalnya kita temukan di Quran surah ke-15 ya. Al-Hijr misalnya di ayat ke-28. Ya. Kemudian di turunan hadisnya yang paling gampang Al-Arba'in saja ya. Al-Arba'in kan ini mudah diakses ya, yang karya Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma nutfah thumma yakunu min dhalika 'alaqah thumma yakunu min dhalika mudghah ya thumma fayursalu ilayhi al-malak ya kemudian fayumaru bikatbi 40 dan seterusnya hadis. Ini yang pertama, jadi yang pertama dibentuk yang fisiknya dulu, fisiknya. Ini yang paling dasar, ya. Dari Quran surah 15 dari ayat 28 sampai dengan kalau mau diteruskan ayat 29-30 gambarannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ya, dan ketika Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada para malaikat dan sebagian kalangan jin yang ada pada saat itu, inni sungguh aku khaliq. Ini ayat yang langsung menyebutkan Allah itu sebagai khaliq. Nih, Allah khaliq. Kalau kita mengatakan Allah sang khaliq, ya, pencipta, Allah langsung mengatakan inni khaliq, akulah sang pencipta. Ya, akulah Tuhan. Jadi, kalau di Al-Quran itu tegas kalau aspek ketuhanan. Nanti kalau sudah masuk ke bagian ketuhanan, kita akan bahas ya. Bagaimana Allah mengatakan, innani anallahu, la ilaha illa ana fa'budni. Sayalah Allah, ya, Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah, sembah saya. Jadi satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menunjukkan kalimat saya Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, sembah saya cuma di Al-Quran. Ya, kalau Anda nggak percaya silahkan cek, bandingkan dengan kitab manapun. Saya punya koleksi kitab-kitab yang diyakini sebagai kitab suci, tapi hanya di Al-Quran ditemukan kalimat. Ini kita dalam keilmuan ya, argumentasi keilmuan. Jadi kita bahas dalam perspektif ilmu. Dan turunannya pembuktiannya lewat pembuktian penelusuran gitu. Silahkan dicek. Nah, jadi cuma di Al-Quran ada statement mengatakan saya Allah yang dipertuhankan, sembah saya. Ya, nah, itu sangat pede dan penting itu keluar. Kenapa? Karena yang menyampaikan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ya karena itu Allah yang menyampaikan Tuhan yang sesungguhnya. Maka Allah langsung mengatakan. Ya, kan kalau kita manusia tidak memiliki kuasa tertentu, nggak mungkin kan mengatakan, Anda kan nggak mungkin mengatakan saya presiden sementara Anda bukan presiden. Mustahil kan? Pasti ada kekakuan kalau nggak di lisan, di tulisan. Ya, Anda mengatakan saya raja, tapi Anda bukan raja, nggak mungkin kan? Hanya raja yang mengatakan saya raja. Hanya presiden yang mengatakan saya presiden. Hanya ustadz yang mengatakan saya ustadz. Anda mengatakan sesuai dengan jabatan yang disandang, ya passion yang dipilih. Pasti dikatakan, ya kalau Tuhan, pasti mengatakan saya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, nggak akan berani mengatakan saya Tuhan. Ya kan? Fir'aun pun ketika mengatakan saya Tuhan, diralat kan ujungnya? Ujungnya diralat. Saya sekarang yakin pada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi dia pun meralat sendiri gitu. Jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah ini Allah menyebut secara langsung dengan sangat pede luar biasa. Dan memang itu adalah hak Allah sesuai dengan sifat dan keagungannya. Saya khalik. Inni khalikum basyara. Saya akan mencipta manusia ini. Sebut dengan bashar. Kalau sudah bashar, itu sudah masuk ke tampilan fisik. Ini ya. Jadi kalau sudah menyoal tentang fisik disebut bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, secara tunggal. Nanti ada basyaraini sekali dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah menyebut aspek fisik, ya, yang terkait dengan misalnya penampakan kulit. Kulit itu juga dari bahasa Arab, itu disebut dengan basyarah. Ya, yang kulitnya halus. Halus, diraba halus, enak dipandang. Jadi untuk membedakan dengan makhluk lainnya. Ya, kalau binatang kan kulitnya beda. Ya, silakan cek kalau nggak percaya. Anda keragunan kalau sudah buka, nggak ada PPKM, silakan cek. Bedakan antara kulit Anda misalnya dengan kera. Bisa kelihatan bedanya kan dengan singa gitu kan, beda. Nah manusia disebut bashar karena tampilan fisiknya, kulitnya itu bagus, halus, baik, beda dengan makhluk lainnya. Termasuk dengan tumbuhan. Kulit pohon kan beda dengan manusia ya. Nah ini fisikal. Termasuk nanti ada fungsi-fungsi tubuhnya yang terkait dengan nafsu, yang butuh makan, butuh minum, dan sebagainya. Ini bashar namanya. Ya, bashar. Jadi kalau sudah disebutkan bashar, ini sudah masuk aspek fisik. Ya, bahkan nanti detail sekali di surah Al-Hajj ayat yang kelima perkembangan fisik ini disebutkan. Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima disebutkan. Ya, di surah Al-Mu'minun setelah menerangkan tentang surga ya sampai dari 1 sampai dengan ke-9 itu surah sampai dengan ke-11 bahkan ya terkait dengan surga Firdaus yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, itu setelahnya disampaikan tentang manusia, bagaimana kemudian berproses di dalam rahim yang kokoh, prosesnya bagaimana, detailnya disampaikan dalam hadis ya perkembangannya. Jadi kalau sekarang ada USG, ya yang profesinya bidan dan sebagainya, atau dokter kandungan, SPOG, itu ayatnya ada dalam Al-Quran, ada banyak. 15 abad yang lalu Allah menerangkan perkembangannya. Sekarang baru kita temukan lewat pengecekan misalnya USG dan sebagainya. Ya, baru kita lihat nih, oh ini begini, di Quran sudah ada. Jadi satu-satunya riset ilmiah yang sekarang terbukti tentang segala yang terkandung dalam janin, keterangan satu-satunya terdapatnya dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang mohon maaf ya, berasal dari satu padang pasir, peradaban belum muncul, informasi terbatas, bisa menyampaikan ini semua yang risetnya 15 abad kemudian baru terbuktikan. Kalau bukan keterangan sang Khalik pencipta kita mustahil. Ya, nah, ini terkait dengan fisik. Jadi manusia mesti ada fisiknya. Seperti saya kan kelihatan nih. Beda dengan Anda yang ada sekarang. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, enggak, kalaupun ada yang mirip, enggak akan 100%. Ya, enggak ada bagai pinang dibelah dua gitu kan. Mau dibelah dua, dibelah tiga, dibelah empat, tetap bakal ada pembedanya. Karena secara fisikal ada penandanya. Ini kalau disebutkan nih, ya kan sekarang kita bisa pindai dari sidik jari, ya terus dari genetik DNA, sekarang diambil dari rambut, dari apa, nggak akan sama 100% semuanya. Pasti ada perbedaan secara fisik. Ya. Jadi secara inti disebut manusia mesti ada fisiknya. Ya, yang kedua, teman-teman sekalian, setelah itu ada roh sebagai sumber kehidupan. Roh sebagai sumber kehidupan. Makanya di ayatnya juga ayat yang sama, kalau kita teruskan, nanti secara fisik nanti kita bahas lebih dalam kalau yang dalil-dalilnya. Nanti turun surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan sebagainya. Nah, yang penting tahu dulu manusia mesti ada fisik. Kedua, roh. Ayatnya sama. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ kan? Maka ketika disempurnakan fisik ini, setelah sempurna, bertahap, berjalan kesempurnaan, usia 4 bulan ditiupkan roh. Di roh. Roh ini usia 4 bulan kandungan, dalam kandungan. Ya, berkembang usia 4 bulan roh ditiupkan. Ya. Fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh, maka diutus seorang malaikat meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'maru bikatbi arba'in, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal sebagai bawaan dalam hidupnya. Jadi ini roh sudah masuk dalam usia kandungan 4 bulan. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, sudah usia 4 bulan masuk, nah itu rohnya sudah ada dalam janin dimaksud ya, maka nanti ada fikih atau bimbingan-bimbingan tertentu bagi para bumil. ibu-ibu yang tengah hamil, jadi nanti usia 4 bulan ini mesti hati-hati. Ya, biasanya kan suka lupa tuh, trimester pertama dijaga, itu baru jagaan secara fisik, menjaga fisik. Tapi penjagaan sesungguhnya setelah masuk 4 bulan, karena rohnya sudah masuk. Awas ya, nah, ini roh yang menjadi sumber kehidupan. Jadi nggak mungkin saya bisa berkata, ya bertutur, bergerak ini kalau nggak ada roh. Jadi harus ada fisik, ada roh. Yang ketiga secara cepat akal. Jadi manusia itu mesti punya fisik sumber kehidupan, fisik sumber pergerakan, ya roh sumber kehidupan, dan akal ya untuk kontrol pergerakan itu. Ya bagaimana akal dengan pengetahuan nanti meneruskan bimbingan dari roh. Kata roh kamu bergerak begini, dicerna oleh akal, ya akal mengikat itu semua, karena itu disebut akal untuk mengikat. Mengikat antara hubungan roh dengan fisik. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh roh nanti sebelum dieksekusi oleh fisik, itu nanti diikat dulu oleh akal. Akal kita akan mencerna. Ya, diperintahkan dari roh nanti. Nanti ada dari roh itu ada sumber takwa yang memerintahkan kebaikan. Sepersekian detik tuh, Masya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan. Sepersekian detik, ya kata roh, sampaikan untuk disampaikan. Nanti dicerna oleh akal, diikat, disampaikan lewat lisan. Ditatap oleh pandangan, bergerak kaki dan sebagainya. Nah, itu nanti ada akal untuk pengikat. Ya, akal ini, teman-teman sekalian, dan roh ini, dan fisik ini, itulah tiga yang membentuk kemanusiaan seorang manusia secara umum. Pokoknya ada tiga. Kalau hilang salah satu, maka kemanusiaannya juga terhenti. Ya, misal, ini fisik ada, roh ada, akal nggak ada. Jadi hewan. Paham ya? Jadi hewan. Hewan kan nggak berakal. Jadi kalau Anda menuntut hewan berpikir, itu keterlaluan. Ya, ada ayam misalnya, Anda sudah nyapu, ayam buang kotoran, Anda marahin tuh, dasar ayam, mikir tahu, tadi kan baru saya bersihkan, itu Anda yang nggak berpikir. Karena ayam kan nggak mikir gitu. Ya, jadi jangan marah-marah sama hewan, nggak ada kerjaan. Ya, nggak ada kerjaan, karena hewan nggak berpikir. Ya. Nah, kemudian juga kalau ada fisik nih, ada akal, tapi rohnya nggak ada. Nah, ini namanya jasad sudah terhenti. Ya, sudah meninggal. Roh nggak ada tuh udah meninggal. Ya, kalau roh dicabut, ini fisiknya ada gitu kan. Kemudian juga ini masih bersemayam, walaupun tidak berfungsi, kan? Bersemayam dalam dirinya karena nggak ada rohnya. Jadi ini nggak hidup, ini nggak hidup, ini meninggal. Karena unsur kehidupan dicabut, dia meninggal. Jelas kan? Nah, kalau rohnya ada, akalnya ada, fisiknya nggak ada. Nah, ini gentayangan. Mustahil ini. Ini mustahil nih. Ya, kuntilanak, pocong, genderuwo, macam-macam, dan sebagainya. Itu istilah-istilah manusia gitu ya. Nah, ini nggak ada. Jadi kalau sudah fisiknya nggak ada, ini juga nggak ada kehidupan gitu kan. Maksudnya nggak bisa bergeraknya seperti apa nih. Ya, karena itu, mohon izin, manusia disebut manusia dengan sifat basyariahnya, kebasyarannya, mesti ada fisik, roh, dan akal. Apa kaitannya dengan agama? Kaitannya adalah setiap bagian dari manusia ini, saya tidak katakan tubuh ya, setiap bagian dari manusia, teman-teman sekalian, ini memiliki kebutuhannya masing-masing. Harus ada nutrisi, harus dipupuk, kalau nggak hidup. Kita ambil contoh misalnya fisik nih, fisik ini punya kebutuhan, punya nutrisi. Kalau nggak dipenuhi, lemas. Lemas. Dan memungkinkan 4S. Ya, 4S itu. Apa itu 4S? Satu, sakit, gitu kan? Yang kedua bisa stroke, yang ketiga sekarat, keempat selesai. Gitu kan? Jadi bisa meninggal. Ya, jadi kalau nggak dipenuhi kebutuhannya ya selesai. Itu yang coba Anda kalau nggak percaya, coba aja silakan. Nggak makan-makan, nggak minum-minum. Lemes kan? Ya, karena itu butuh nutrisi. Nutrisi ini pun nanti akan turun ayat Quran mengatur bagaimana fisik ini supaya sehat, nutrisinya bagus. Ya, contoh misalnya contoh turun Quran surah kedua ayat 168, Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu, hei semua manusia. Ini yang tadi hudal linnas. Hei semua manusia, hukum universal. Ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan Anda berpetualang di bumi minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda secara fisikal, cari makan. Tapi harus yang menyehatkan, nutrisinya bagus, halalan, cari dengan cara yang halal, ya kan? Kalau nggak halal juga jadi pikiran, jadi nggak bagus juga ke fisik. Ya, kemudian tayyiba yang menyehatkan, 5.000 halal, tapi dicari yang membuat diri kita sakit misalnya kan? Makan nasi uduk pakai sambal, sambalnya sebaskom, ya nggak tayyib, halal tapi nggak tayyib, gitu kan? Ah, jadi konsepsinya apa? Kalau kita ngikutin satu ayat ini saja, sehat fisik kita itu. Sehat ya, ada ayat nanti tentang ini halalan thayyiban, ada ayat melarang makanan-makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena berdampak kepada fisik. Kayaknya ada yang diharamkan. Makan daging A misalnya, makan B, makan C, makan D. Kenapa yang haram ini diharamkan? Sebetulnya bukan sekedar untuk mengharamkan. Ini haram, larang, ini bukan itu tujuannya. Ada sesuatu yang besar untuk kemaslahatan hidup kita. Makanya haram itu seakar dengan kita hurmah. Hormat itu kehormatan. Hormat itu dari bahasa Arab. Hormat itu dari bahasa Arab. Dari kata hormatun. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan manusia. Supaya tetap terhormat. Ya, jadi kalau ada makanan yang baik-baik, yang halal-halal, kenapa cari yang haram? Gitu kan? Nah, ini fisik. Kalau nggak makan ini, bermasalah. Akal juga sama, butuh makanan, butuh nutrisi. Ya, apa makanannya? Pengetahuan, ilmu. Makanya banyak ayat di Al-Quran itu, ayat-ayat yang mendorong kepada penguatan pengetahuan. Ya, misalnya wahyu pertama turun, Iqra, bismirabbikalladzi khalaq. Ya, kemudian nanti, afala yatadabbarun Al-Quran, tadabbur. La'allakum tatafakkarun, tafakkur, mengembangkan pemikiran kita. Ya, ada tadzakkur, tafakkur, tadzakkur, tadabbur, dan sebagainya. Ayat-ayat riset banyak di Al-Quran itu. Yang mendorong kita untuk mengembangkan pengetahuan. Karena penting akal berkembang. Ada jutaan ya di bagian sel tubuh kita itu yang menyambungkan kepada saraf-saraf kita yang terhubung kepada akal. Kita sehari nggak baca aja, nggak dapat informasi, itu bisa mati sebagian dari sel-sel tertentu yang terhubung kepada akal kita atau saraf-saraf tertentu. Ya, makanya penting kita belajar mencerna. Ini kan Allah kasih pendengaran dan penglihatan. Ya, salah satunya kan sumber pengetahuan supaya akal terus terjaga. Dapat nutrisi. Coba kalau Anda sehari nggak mau dengar, tutup telinga dan nggak lihat. Itu pasti akan berpengaruh kepada fisik kita. Ya, minimal pusing, minimal capek, lelah itu, penat. Nggak percaya silakan tes sehari aja. Nggak dengar, nggak lihat. Jadi tutup telinga sekuat-kuatnya, tutup mata begini. Itu akan berpengaruh kepada keseimbangan kehidupan kita. Pada tubuh kita bahkan dan sebagainya. Karena itu masih butuh kita masukkan. Ya, karena itu di Quran surah ke-17, teman-teman sekalian. Al-Isra ayat 36. Itu yang paling dasar pendengaran dan penglihatan itu disebut sumber pengetahuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak punya dasar pengetahuannya, yang bisa dicerna lewat pikiran, lewat akal. Inna as-sam'a, sungguh pendengaran itu sumber pengetahuan. Ya, wal basara, dan penglihatan itu, wal fu'ada, dan akal kita itu ya untuk mencerna itu, ya itu bagian dari sumber pengetahuan, nalar. Fu'ad itu nalar, ya. Jadi pandangan, penglihatan kita, pendengaran kita, kemudian nalar kita, itu suatu saat akan ditanya, kata Allah, dipertanggungjawabkan sebagai sumber pengetahuan. Ini teman-teman sekalian, jadi butuh nutrisi, makanya kita sekolah kan? Sekolah, rata-rata kan S, ya, S, SD, S, SMP, S, SMA, S1, S2, S3, ya, S4, kelompok 3, semua S kan? Ya, itu untuk memenuhi apa? Ini kebutuhan akal. Jadi Anda bayangkan, yang fisik saja butuh nutrisi. Akal saja butuh nutrisi sampai kita sekolah, baca ini itu. Sekarang sumber kehidupan utama yang menggerakkan fisik dan akal, masa nggak butuh nutrisi? Pasti dia butuh sesuatu. Ya, untuk hidup, untuk berkembang, supaya punya gairah hidup yang benar. Ini kan yang paling inti ada di sini, makanya saya letakkan di pertengahan. Khairul umur awsatuha. Ya. Jadi kalau kita ini saja yang digerakkan oleh ruh butuh makanan, akal butuh makanan, masa penggeraknya nggak butuh? Ya, suplemen, nggak butuh nutrisi, mustahil, pasti butuh. Nah, ketika kita ingin mendapati makanannya, apa makanan roh ini? Mesti kita cari, gali lagi ke sumbernya. Kata Allah di Quran surah ke-17 ayat 85. Al-Isra 85. Yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepadamu tentang hakikat roh. Roh ini bagaimana? Esensinya apa? Ya kan? Kemudian kebutuhannya apa? Jadi kalau ada sekarang misalnya penelitian tentang roh, ya penelitian yang terlambat juga. 15 abad yang lalu udah ada yang tanya-tanya begitu. Turun ayat, qulir ruhu min amri rabbi. Khusus masalah roh ini, min amri rabbi adalah urusan Tuhanku, Rabbku, urusan Allah. Jadi semua yang terkait dengan kebutuhan roh ini, karena ini dasar, pokok kehidupan dan sebagainya, sumbernya langsung dari Allah. Ya. Kalau ini Allah lekatkan lewat ikhtiar. Allah lekatkan lewat ikhtiar. Ini sumbernya dari Allah juga. Kebutuhan fisik sumbernya diterangkan oleh Allah. Nih begini, kamu ikhtiar begini. Nih begini, akal, kamu ikhtiar. Kamu yang belajar, kamu begini-begini. Roh, semua kembali kepada Allah ketetapannya. Sumber kehidupan, sumber penggerak, sumber inti dan sebagainya. Allah yang maha tahu ingin menetapkan. Nah ini ada sesuatu yang penting. Kenapa ketika urusan roh ini, semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Sementara yang ini kita diberikan keterangan, walaupun sumbernya dari Allah juga. Ini dari Allah juga, tapi kita diberi keterangan. Kamu silahkan makan. Silakan beraktivitas, diberi keluasan. Cuma ini jangan yang disentuh yang begini. Ya? Dan jangan bertanya, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu kan? Gak usah bertanya begitu. Cari aja, begini, begini, begini, begini. Ya, masuk ke sini, silakan kerjakan. Tapi ketika masuk kepada roh, spesifik Allah katakan, Kulir roh min amri rabbi, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kalian gak bisa menguasai segala hal, kata Allah. Ada satu bagian yang semua dilekatkan langsung kepada Allah, Allah yang berikan langsung, Masya Allah. Makanan roh itu Allah yang langsung berikan. Ya, Allah menunya yang langsung tampilkan, ya. Laisa kamitsli syai, jangan dibayangkan macam-macam, enggak boleh. Yang saya sampaikan ini tata kebahasaan. Allah yang langsung tampilkan menu untuk roh, Allah yang siapkan kebutuhan-kebutuhan roh dan sebagainya. Nah, semua hal yang disiapkan oleh Allah itu untuk menjadikan roh ini semakin kuat, semakin hidup, sehingga semakin mendekatkan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan terpenuhi dan menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Jadi, kenapa Allah berikan semua kebutuhan roh itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menunya macam-macamnya dan sebagainya? Tujuannya pertama untuk memberikan bimbingan pokok kepada manusia supaya benar menjalani hidup, karena ini intinya, jangan sampai keliru. Ya. Yang dengan ini fisik digerakkan dengan benar, akal digerakkan dengan benar, sehingga ilmunya juga benar, fisiknya benar, dan dalam kebenaran ini terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dekat, sangat dekat, dekat itu disebut dengan dana. Dana, di antara maknanya dekat. Ya. Wadanal jannataini dan, gitu kan? Nah, dan ada di surga itu hal-hal yang berdekatan, sangat dekat sehingga mudah diraih. Gitu kan? Pengen ini makanan, ambil-ambil saking dekatnya gitu ya. Orangnya disebut dengan dani, namanya dani itu yang dekat. Ya. Jadi nanti ada dana begini, ada dana sifatnya rendah, dana yaddudunuan, sifatnya disebut dunia. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Dunia, dunia, dunia. Oke. Ya. Dunia, ya. Ad-dunya mata'un, kan? Ad-dunya. Ini. Ini seakar dari kata dana juga. Sesuatu yang dekat, sesuatu yang singkat, ya, sesuatu yang rendah. Kenapa dunia disebut dengan dunia sifatnya? Karena segala kehidupan di sini berlangsung singkat. Kayaknya baru kemarin ya, kita SD, sekarang udah punya anak, udah punya cucu dan sebagainya. Ini dunia. Ya. Hubungannya dekat, dan kalau kita terlalu mengejar dunia maka akan rendah kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dana sesuatu yang dekat, sesuatu yang rendah, sesuatu yang berkonsekuensi. Frame yang meliputi sifat ini disebut din namanya. Ad-din. Kama tadinu tudan. Masih ada terkait dengan ini, din. Kenapa din disebut din? Ya, karena dengan din ini kita bisa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kenapa din disebut din? Karena ketika masuk kepada frame ini, frame din ad-din ini, maka akan terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kata ini. Ya. Dekat. Singkat. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam frame din ini, semua komunikasi dengan Allah itu akan dijawab begitu singkat. Makanya orang-orang yang kuat dinnya berdoa langsung dijawab, pengen ini diberikan, ini dibimbing, cepat. Ya, cepat sekali. Singkat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang menjauh dari ini maka sifat muncul, sifat dari dana itu rendah, terendahkan. Orang yang menjauh dari din, ya, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya begitu rendah. Itu konsepsinya. Karena itu ada orang Arab mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memeluk ad-din, masuk dalam ad-din, maka di situ pula engkau akan dibalas apakah engkau dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ad-din ini teman-teman sekalian, ketika ditampilkan dalam Al-Qur'an, konsepsi ad-din ini, frame ini yang disebutkan oleh Al-Qur'an di dalamnya langsung mengatur kebutuhan roh. Di dalam ad-din inilah ada petunjuk-petunjuk, ada pedoman-pedoman, yang notabene semua itu adalah nutrisinya roh. Supaya roh itu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Supaya bisa menggerakkan fisik, ya, terhubung dengan Allah. Dibimbing oleh Allah, ilmunya dibimbing Allah, gerakannya dibimbing Allah, berkatanya dibimbing Allah. Muncul itu semua dari sini, dari roh, ya. Supaya rohnya dekat dengan bimbingan Allah, ya, kalau doa cepat dikabulkan, fisik bermohon mengangkat tangan, lisan berkata, ya Allah aku ingin cepat dikabulkan, kuncinya dari sini. Maka dia harus membangun kedekatan dengan Allah. Untuk membangun kedekatan dia masuk, harus masuk ke dalam ad-din. Ad-din inilah yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan nama agama. Agama, yang asalnya agama itu seperti bahasa Sanskerta. A tidak, gama rusak. Jadi konsepsi yang dibangun supaya menjaga manusia supaya nggak rusak. Gak rusak akalnya, gak rusak pikirannya, gak rusak fisiknya. Ya, itu masih umum. Karena itu ketika ditampilkan dalam Al-Quran, konsepnya pakai alif lam, ad-din. Ini yang ini, bukan yang lain, kata Allah. Kalau sudah pakai alif lam, khusus. Yang ini, bukan yang lain. Kalau kalian ingin menjaga supaya diri gak rusak, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya cepat terkabul doanya, supaya dibimbing jadi orang baik, supaya berubah pola hidupnya, masuklah ke ad-din ini. Penuhi kebutuhan roh dengan ad-din. Apa ad-din yang dimasukkan, yang dimaksudkan di sini? Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran. Ya. Ayat ke-19. Paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf standar. Surah ketiga Ali Imran, ayat ke-19. Innad-dina indallahil Islam. Innad-dina, sungguh ad-din yang menjadi dasar kebutuhan roh. Ad-din yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia yang terhimpun di dalamnya pedoman-pedoman kehidupan, ya, yang benar yang ditetapkan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kenapa ada kalimat indallah di sini? Karena ada mungkin sebagian yang berkata, ini agama yang ini yang benar, ini agama yang ini agama yang ini. Ketika sebagian manusia mendapatkan pilihan-pilihan, Anda kan kalau dapat menu-menu, ya, dari fisik saja ini ada makanan ini, Anda mau milih yang mana? Gitu kan? Maka Allah menyampaikan sebagai pencipta kita, kalau ada yang menawarkan begini, nih, yang aku tetapkan, kata Allah, sebagai kebutuhan roh yang benar, yang membangun kedekatan denganku, indallahi, sisi Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Ya, dengan alasan inilah kita bisa menetapkan bahwa setiap manusia itu perlu beragama. Perlu berdin, karena itu kebutuhan rohnya. Nggak mungkin ada yang nggak beragama, mustahil. Karena kebutuhan roh. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan, indallahi inna dina indallah, artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya dalam kehidupan boleh jadi ada tawaran-tawaran, ada dorongan nafsu, ada macam-macam untuk memberikan konsepsi pemenuhan roh, kebutuhan rohnya. Ya. Ya, jadi ada, kalau ada statement mengatakan, ateis misalnya kan, ateis. Ya, teis itu kan dari kata teos, ya. Teo itu Tuhan. A itu tidak. Kan tadi saya katakan tidak bertuhan gitu ya. Sebetulnya bukan enggak bertuhan. Tuhannya itu ya pemikirannya itu. Ateis itu ya ketidakannya itu. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, ya. Untuk pemenuhan kebutuhan rohnya dan tidak didapatkan. Kalau makanan enggak tepat kan rohnya juga enggak seimbang. Gitu kan? Ah, karena itu sesungguhnya teman-teman sekalian, semua manusia itu butuh agama. Ini alasan kenapa kita mengatakan di awal kebutuhan manusia untuk beragama. Jadi setelah kita tahu anatomi kemanusiaan kita dalam Al-Quran, dalam hadis, nah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita merasakan seperti kita butuh makanan, butuh minuman, butuh belajar, butuh pengetahuan, roh kita pun butuh nutrisi. Yang tiada lain ditemukan di sini, di ad-din. Karena itu semua manusia yang hidup pasti akan mencari kecenderungan untuk menentramkan hatinya, jiwanya. Pencarian yang sesungguhnya itu sebetulnya mencari nutrisinya. Ini nggak akan ditemukan kecuali di ad-din. Dan kata Allah, kalau ada tawaran-tawaran kepada Anda, ya, misalnya ini begini, ini begitu, ini begini, tawaran ini, maka tetapkanlah pada diri Anda, kata Allah, ini yang ditetapkan oleh Allah sebagai kebutuhan hidup kita itu dalam konsepsi ad-din adalah apa? Islam. Karena itulah kita memilih Islam. Ya, belum selesai nanti, kenapa pilihan kita jatuh kepada Islam? Kita akan turunkan kembali. Sehingga kita bisa bandingkan, ini Al-Quran itu luar biasa indah, objektif. Ya, kata Allah, saya nggak paksa Anda untuk memilih Islam. Ya, la ikraha fiddin, cuma ada di dalam Al-Quran tuh, la ikraha fiddin. Ya, Quran surah kedua itu, Al-Baqarah, masih ingat? Ayat 286, ayat 256, bukan 286, 256. Ya, paling kiri sebelah bawah, setelah ayat kursi itu. Ya, kemudian la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan. Indah sekali Allah itu meminta kita untuk menganalisis sehingga menemukan kebenaran itu. Lalu Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, berikan taufik. Enggak boleh paksa orang, lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan. Kamu bisa memilih. Tapi Allah berikan petunjuk, ya, supaya kita memilih yang benar. Diberikan dorongan-dorongan, gambaran-gambaran, petunjuk-petunjuk, digambarkan kenapa kamu pilih ini. Kenapa yang lain itu tidak bisa diukur sebagai konsepsi beragama yang ditetapkan dengan standar kebenaran kita, tinggi standarnya. Ya, tapi yang pertama kita pelajari dulu, tahap pertama dulu. Jadi kalau sekarang kita ditanya, kenapa kamu pilih untuk beragama? Ya, kita bisa menjawab, karena agama itu kebutuhan spiritual saya. Kebutuhan roh saya. Sama dengan Anda, kalau nggak makan kan Anda lemas. Nah, saya ini kalau nggak beragama, roh saya lemas. Fisik saya nggak bisa beraktivitas dengan baik. Akal saya nggak bisa. Kemudian mencerna dengan baik. Itu kebutuhan roh. Ini jawaban pertama. Ya kan? Kenapa Anda pilih Islam? Nah, belum selesai jawabannya. Belum selesai. Nanti ada materi selanjutnya. Saya sudah lewat nih. Lewat 15 menit ya. Mohon maaf. Jadi kalau ditanya, pertama kita mesti jawab, kenapa Anda beragama? Jadi jawaban kita yang paling gampang, karena agama adalah kebutuhan roh saya. Kebutuhan spiritual saya. Soul, spirit. Ya. Jadi seperti tubuh saya nggak makan, saya bisa lemas. Kalau saya pun tidak beragama, pasti hati akan gelisah. hati tidak akan tenang. Ya, jadi kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan lah. Hati itu pasti butuh ketenangan. Dan ini yang menggerakkan semua kita beraktivitas. Kalau dia nggak tenang, nggak akan nyaman kita beraktivitas. Dan sumber ketenangan itu nanti ada dalam agama. Ada dalam agama, itu sumber segalanya. Nah sekarang persoalannya, kenapa yang kita pilih adalah Islam? Kenapa Allah menetapkan agama yang benar itu Islam? Apa standar kebenaran Islam itu? Kenapa kita memilih Islam? Apa standar kebenarannya? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepercayaan lainnya, keyakinan yang lain? Bagaimana kita bisa menjawab syubhat-syubhat yang muncul, semua agama sama, tinggal kita pilih menuju Tuhan yang sama. Gimana cara membuktikannya? Menjawabnya seperti apa? Nanti saya pun sudah ada referensi, termasuk juga dari buku-buku dan sebagainya, dari aspek sejarah. Ya, tapi kita akan kembali kepada Al-Quran dulu. Insya Allah, nanti itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya hari Senin, insya Allah ya. Hari Senin. Jadi, ini kita baru masuk ke pokok bahasan kedua. Anatomi manusia dalam Al-Quran. Nanti ada ujiannya ya. Nah, harus lulus semua ya. Ada ujiannya, nanti ditanya tuh. Apa saja Anda sebagai manusia, unsurnya apa, dalilnya apa. Kemudian, kenapa manusia harus beragama? Nanti ada pertanyaannya. Nah, nanti yang ketiga, menentukan kebenaran satu agama. Kalau sudah paham, kita bangga dengan Islam, kita tahu, kita punya argumentasi kalau ditanya. Itu secara ilmiah, sangat objektif secara ilmiah. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, bagaimana menguatkannya? Menguatkan keislaman. Jadi kalau sudah paham Islam itu benar, menurut kita ya, pemeluknya, itu harus ada itu loh. Ya, dan negara pun menjamin. Jadi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika kita akan memeluk, kan kita mesti punya keyakinan kan? Ya kan? Kalau kita sudah tahu Islam yang benar, bagaimana meyakinkan pada diri kita? Menguatkan pada diri kita sehingga mengikat Islam dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mengikat dengan kuat, dijaga supaya nggak lepas, disebut dengan akidah namanya. Dari kata akada. Ya, kayak muncul akad nikah, akad. Kenapa pakai akad? Maksudnya jaga kalimat itu, jaga komitmen itu, lepas. Jangan sampai terlepas, jaga. Ya, jaga sepanjang kehidupan kita. Nah, ini sifat paling dalamnya disebut dengan akidah. Kenapa disebut dengan akidah? Jaga keislaman kita itu, jangan sampai terlepas sampai kita wafat. Orang yang mengikat itu namanya muslim. Islam, tadi dinnya disebut Islam. Orang yang mengikat dirinya dengan Islam disebut muslim. Jamaknya disebut muslimun. Maka muncul Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang telah beriman, ya tingkatkan takwamu kepada Allah, jaga tuh keislamanmu, akidahmu itu. Jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan memegang akidahmu dengan kuat. Jadi akidah tuh mengikat dengan kuat, dengan baik. Ya, dan enggak mungkin kita bisa ikat kalau kita enggak punya keyakinan. Harus yakin dulu kan? Yakin tanpa ragu. Nah, keyakinan tanpa ragu itu disebut iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Ya kan? Seperti apa kita bisa mengikat iman dalam jiwa kita? Yakin tanpa ragu, diikat kuat. Kemudian bagaimana menentukan kebenaran Islam yang kita yakini supaya kita enggak goyah? Itu materi selanjutnya di pokok bahasan ketiga sampai lima. Paham ya? Paham insya Allah ya? Baik, maka kalau paham berlakulah surat Al-Maidah itu. Ya, di ayat 100 itu sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang telah beriman. Ini beriman semua kan ya? Hei orang-orang yang telah beriman. Jika penjelasan telah disampaikan kepadamu dengan terang, maka jangan banyak ditanyakan. Karena pertanyaan dari yang jelas itu membuat nanti penjelasan semakin tidak jelas. Apalagi waktunya udah lewat. Maka nanti ya, nanti kalau sudah selesai sampai 5 pembahasan, baru kita buka untuk diskusi. Sekarang kita cukupkan dulu. Selanjutnya kewajiban Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nanti masuk ke web, kita akan siapkan pertanyaan supaya lulus dari sini, masuk ke yang berikutnya insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ini baru pengantar, kita belum baca kitab nih. Ya, belum baca kitab, belum masuk ke fase penjabaran Nabi. Nabi itu ngajarin apa sih pokok akidah kepada umatnya di fase Mekah? Kan harus tahu tuh. Yang diajarkan Nabi apa sih? Itu kan? Nah, ini kita akan lihat seperti apa gambarannya sehingga muncul orang-orang hebat yang bahkan mempertahankan keyakinannya dengan nyawanya gitu ya. Sampai muncul ayat-ayat Quran mengatakan Allah mengadakan perniagaan bagi orang-orang yang mau berniaga dengan jiwanya, dengan hartanya dan sebagainya. Itu ayat tentang apa itu ya? Jangan salah dipahami juga. Tapi yang paling hebat bagaimana akidah itu bisa membentuk karakter seorang muslim yang sangat dahsyat dalam kehidupan. Demikian semoga bermanfaat, semoga Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah menyempurnakan yang kurang-kurang yang kita pelajari, mengoreksi apa yang salah dari apa yang telah kita dapati, dan semoga Allah membimbing kita kepada jalan-jalan yang baik. Saya penting sampaikan jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya itu mutlak kekurangan ilmu saya, ya kesalahan pribadi saya, mohon jangan diambil kalau ada yang tidak tepat ya, dan saya pun sangat senang kalau disampaikan ada yang keliru supaya saya bisa benarkan ya sesuai dengan apa sandaran-sandaran yang benar. Cukup ambil pendapat yang lebih baik dan buka wawasan kita, belajar dari guru-guru lain supaya mendapatkan wawasan yang baik sepanjang standar ilmu itu benar, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Silahkan, dan ikuti nilai-nilai kebaikan yang utuh. Ambil pendapat yang baik, kalau yang saya salah itu keliru, tinggalkan. Ambil pendapat guru-guru lain, jauhi perdebatan-perdebatan, hal-hal yang kontraproduktif, yang hanya menurunkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين واجعلنا من محب رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته